আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালা ওয়া মান ইউযলিল ফালা হাদিয়ালা। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك নিয়াগতি ফি রাহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, পূজি শুকর কিতা পাঞ্জাতকান কাহাদিরাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়াং কাম্বালি মেম্পারতেমুকান কিতা সমুয়া দি দালাম রুব্রিক সেরাম্বি নাবাওয়ি। সালাওয়াত দান সালাম মুদাহ মুদাহান তরচুরাহকান keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Adib Hafizahullahu Ta'ala. Bab yang kita baca di pagi hari ini adalah bab yang berjudul At-Talaq, yaitu bab tentang talak. Tentunya para pemirsa Niaga TV sudah familiar dengan istilah talak atau sering dikatakan dalam bahasa Indonesia talak atau perceraian. Kata at-talak dalam bahasa Arab secara bahasa artinya adalah halul qaidi mutlaqan. At-talak artinya halul qaid. Hal artinya melepaskan. Al-qaid artinya ikatan. Halul qaid artinya melepaskan ikatan. Baik ikatan yang bersifat hissiyah yang bisa dilihat, misalnya kita melepaskan tali yang mengikat leher hewan, itu disebut talak, artinya melepaskan. Atau melepaskan yang sifatnya maknawiyah, artinya membebaskan seseorang dari aturan tertentu atau dari ikatan tertentu. Jadi kata at-talaq secara bahasa dan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah halu al-qaid. Adapun dalam definisi syar'i, kata at-talaq bermakna halu qaidi akdin nikah bi alfazin makhsusatin, melepaskan ikatan akdun nikah, melepaskan ikatan akdun nikah dengan lapas tertentu, melepaskan ikatan akdun nikah dengan lafaz tertentu. Nanti akan kita bahas ada berapa jenis lafaz, yaitu ada lafaz yang sifatnya sharih, ada yang sifatnya kinayah, sebagaimana akan kita bahas. Talak ini para pemirsa Niaga TV adalah bagian dari syariat. Talak adalah bagian dari syariat. Menikah itu aturan syariat. Talak juga adalah bagian dari aturan syariat. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Umar, Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Habsata thumma raja'aha. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mentalak Habsah, Ummul Mukminin Habsah, Habsah bintu Umar. Rasul pernah mentalak Habsah radhiyallahu taala anha, thumma kemudian raja'aha, kemudian Nabi merujuk Habsah. Nah, ini menunjukkan bahwa talak itu sesuatu yang memang bagian dari syariat. Lalu Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yasihhu at-talaqu min kulli zawjin." Sah melakukan talak ya oleh setiap suami. Artinya talak itu adalah dilakukan oleh suami. Aqilin, baligin, mukhtarin. Yaitu suami yang terkumpul di dalam dirinya sifat-sifat berikut. Yaitu dia berakal, dia adalah orang yang sudah dewasa, dan dia melakukannya atas kehendak dirinya, mukhtar dan bukan mukrah. Ada mukhtar, ada mukrah. Kalau mukhtar melakukan sendiri, melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Kalau mukrah melakukan sesuatu atas dasar paksaan. Nanti akan kita lihat apa definisi paksaan. Berarti suami haruslah berakal, dewasa, dan dia melakukannya dengan kehendaknya sendiri atau pilihannya sendiri. Di sini Profesor Dr. Mustafa Deep membawakan dalil yang cukup banyak tentang disyaratkannya berakal, dewasa, dan mukhtar, artinya melakukan sesuatu dengan pilihan sendiri. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan kecuali Imam An-Nasa'i dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadhara libni Adam fi ma la yamlik. Kata Nabi, tidak ada nazar, ya, tidak ada nazar atas ibnu Adam, yaitu manusia, di dalam apa-apa yang tidak dia miliki. Jadi nazar itu haruslah atas sesuatu yang kita miliki. Tidak boleh kita bernazar atas sesuatu yang tidak kita miliki. Si fulan berkata, saya bernazar kalau begini atau kalau begitu, maka motor itu saya berikan kepadamu, padahal motor itu bukan milik dia misalnya. Tidak boleh bernazar fi ma la yamlik, atas apa yang tidak dimiliki. Kemudian Nabi berkata, wala itqalahu fi ma la yamlik. Tidak bisa seseorang memerdekakan hamba sahaya yang tidak dia miliki. Ya, kecuali dia memilikinya dulu baru dia merdekakan. Kemudian Nabi berkata, wala talaqalahu fi ma la yamlik. Dan tidak ada talak bagi seorang laki-laki atas seseorang yang tidak dia miliki. Maksudnya kalau dia bukan suami, kalau dia belum menikah, ya dia tidak bisa mentalak. Bagaimana dia bernazar atas sesuatu yang tidak dia miliki? Dia memerdekakan hamba sahaya yang tidak dia miliki, tidak bisa. Ya, begitupun seseorang tidak bisa mentalak seorang wanita yang tidak dia miliki, artinya belum dia nikahi. Ya, mereka bukan suami istri. Oleh karenanya ini dalil bahwa talak itu adalah dilakukan oleh zauj, Zawuj artinya adalah suami. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata, Ya Rasulullah, inna sayyidi zawwajani amatahu. Kata seorang hamba sahaya laki-laki, Ya Rasulullah, sesungguhnya tuanku menikahkanku dengan hamba sahaya wanita miliknya. Tuanku menikahkanku dengan hamba sahaya wanita miliknya. Wa huwa yuridu an yufarriqa baini wa bainaha. Dan tuanku itu hendak memisahkan diriku dengan istriku itu. Faqal, laki-laki ini berkata, fasa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbara. Maka Rasulullah pun naik ke atas mimbar, lalu berkata, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, ma balu ahadikum yuzawwij abdahu amatahu, summa yuridu an yufarriqa bainahuma. Bagaimana salah seorang dari kalian menikahkan hamba sahaya laki-laki yang dia miliki dengan hamba sahaya perempuan, kemudian dia ingin memisahkan keduanya. Innamat talaqu liman akhadha bisaq. Ya, sesungguhnya talak itu hanyalah bisa dilakukan oleh seseorang yang diizinkan mencampuri seorang wanita. Artinya talak itu tidak dilakukan kecuali oleh zauj. Haqqu az-zauj. Itu dalil ya, bahwa talak itu adalah dilakukan oleh suami. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya harus berakal, harus balik, ya, mentalak itu, bahwa suami yang mentalak haruslah berakal dan balik, dalilnya adalah hadis yang sudah berulang kali kita bacakan, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, rufi'al qalamu an thalasah. Pena atau hukum diangkat atas tiga orang. Jadi ada tiga orang yang hukum diangkat di atas mereka. Yang pertama adalah anin na'im hatta yastayqiz, yaitu orang yang tidur sehingga dia bangun. Ya. Kemudian orang yang masih kecil, yaitu as-sabi, ya, sampai dia besar. Dan orang yang sakit diuji misalnya dengan gila sampai dia menjadi sembuh dari penyakit gilanya. Dan ini mirip dengan riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu ta'ala an, dengan perbedaan lapas, diangkat hukum dari orang yang tidur sehingga bangun, anak-anak sehingga dia balik, dan orang gila sehingga dia berakal. Ini syaratnya ya, bahwa talak itu adalah dilakukan oleh suami yang di dalam dirinya terpenuhi tiga syarat, bahwa dia adalah berakal, dia balig, dan dia mukhtar. Lalu adapun dalil yang menunjukkan harus ada yang namanya sifat mukhtar. Mukhtar itu ghairu mukrah, tidak dalam kondisi paksaan. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya dari Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, la talaqa wala itaqa fi ghalaq. Tidak ada talak, tidak ada juga itaq, membebaskan hamba sahaya, fi ghalaq. Apa itu yang dimaksud dengan ghalaq atau ighlaq? Ya, dikatakan di sini wa fussira bil ikrah. Kata ghalaq atau dalam riwayat iglaq itu ditafsirkan dengan al ikrah, paksaan. Artinya tidak ada talak dalam kondisi seseorang dipaksa. Nanti akan kita bahas apa itu dipaksa. Ya, akan dijelaskan misalnya diancam akan dibunuh, lalu diancam akan dipotong satu bagian tubuhnya, atau akan dipukuli dengan pukulan yang apa, yang membahayakan jiwanya, ya, atau dia mendapatkan celaan, pukulan, ya, sedangkan dia adalah seorang yang memiliki muru'ah dan kehormatan. Artinya ketika kondisi-kondisi itu, ya, dia mungkin bisa dimasukkan ke dalam kategori mukroh, terpaksa. Lalu dia dengan terpaksa mengucapkan talak, atau dia terpaksa memerdekakan budaknya, padahal dia tidak melakukannya dengan kondisi ikhtiar, bukan karena dia menginginkannya. Maka Nabi berkata, la talaqa wa la itaqa fi ghalaq. Tidak ada talak, tidak ada juga memerdekakan budak kalau seseorang dalam kondisi mukroh, ya, atau dalam istilah lain iglaq. Ya, iglaq diartikan al-ikrah, artinya terpaksa. Dan ini pun ditegaskan dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a an ummati al-khata wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi." Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukum atas umatku dikarenakan al-khata. Ya, artinya salah, atau dikarenakan lupa, atau dikarenakan seseorang dipaksa. Ya, bahkan jika itu terkait dengan akidah, sebagaimana yang terjadi pada sahabat yang mulia Amr, pada sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir, yang dihadapannya mohon maaf para pemirsa Niaga TV, yang dihadapan Ammar bin Yasir, beliau melihat, ya, ibunya radhiyallahu taala anha Sumayyah dibunuh, dan ayahnya terbunuh yang bernama Yasir. Lalu setelah ayah dan ibunya meninggal, dia dipaksa untuk mengatakan kalimat kekafiran. Lalu dengan terpaksa dia harus mengucapkannya. Lalu dia dibebaskan dari siksaan, lalu datang kepada Nabi menceritakan apa yang dia alami. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa kafir sedangkan hatinya tetap tenang, ya, dengan keimanan, tenang dengan keimanan di dalam hatinya. Jadi para pemirsa Niaga TV, bahwa talak itu adalah milik suami, ya, dan suami yang boleh mentalak adalah aqil balig mukhtar. Mukhtar artinya dia melakukannya dengan pilihan dia sendiri. Adapun contoh yang terpaksa adalah diancam akan dibunuh, atau diancam akan dipotong bagian tubuh tertentu, atau akan dipukuli misalnya, ya, atau dia akan dicela atau dipukul dengan pukulan yang tidak sebenarnya tidak melukai, tetapi dia adalah seorang zawil muru'at wal aqdar, seseorang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan. Dalam kondisi-kondisi tersebut seseorang mengucapkan talak, maka talaknya tidak dianggap jatuh karena dia melakukannya dalam kondisi terpaksa. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa man zala aqluhu bisababin la yu'dharu fihi kas-sakhran. Apabila seseorang hilang akalnya disebabkan oleh sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat. Seseorang hilang akalnya. Kenapa dia hilang akalnya? Disebabkan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Misalnya dia mabuk. Mabuk itu kan tidak dibenarkan oleh syariat. dia mabuk, setelah dia mabuk dia mengucapkan kata tolak kepada istrinya. Atau misalnya man syariba dawaan, siapa yang minum obat yazilul aql, yang mana obat itu bisa menghilangkan akal, bila hajatin, tanpa ada hajat, bukan karena dia akan dioperasi, bukan karena akan ada tindakan medis, dia minum apa heroin atau morfin atau sejenisnya, sehingga dia tidak sadarkan diri, ya, lalu dia mengucapkan kata tolak. Menurut Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dalam kondisi ini yaqa'u at-talaq, tolaknya dianggap terjadi. Kenapa seperti itu? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu muta'addin fi zawali aqlihi, karena dia dengan sengaja menyebabkan akalnya hilang. Berbeda kalau itu terjadi tanpa kehendak dirinya, dia sakit dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia mabuk, itu ada unsur kesengajaan. Maka sebagai bentuk taghliz, ya, diberikan hukuman yang paling berat, maka orang itu dianggap telah mentalak. Walaupun ya talak itu kan ada rincian hukum. Ya, hukum asal talak itu ya talak satu. Ya, dalam kondisi talak satu ya masih mungkin kembali. Artinya masih bisa dirujuk. Ya, kalau dia melakukan itu lagi misalnya talak dua, masih bisa dirujuk. Kalau dia melakukannya lagi itu talak tiga, tidak bisa dirujuk. Sehingga seorang wanita itu menikah dulu dengan laki-laki yang lain, baru dia bisa kembali kepada suami yang sebelumnya. Berkata al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, walahu, dan seorang suami berhak, an yutalliqa binafsihi, mentalak seorang istri, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Artinya dia bisa melakukan talak itu sendiri, ya, dengan mengucapkan atau menuliskan dan lain sebagainya. Walahu an yuwakkil walau imra'atan, dan seorang suami berhak untuk mewakilkan talak, bahkan talak itu bisa dia wakilkan kepada seorang wanita. Artinya seorang suami bisa saja dia mengatakan, fulan, kemari, kamu tahu fulanah itu istri saya, sampaikan ke dia bahwa dia sudah saya talak. Maka si fulan itu berangkat. Itu namanya mewakilkan. Atau bahkan yang disuruh wanita, ya fulanah sini, ya fulanah sini, kamu pergi ke rumah sana, masuk, ya kamu bilang kepada wanita itu, istri saya, katakan kepada dia bahwa saya telah mentalak dia. Itu bisa. Artinya dianggap telah jatuh talak. Walahu an yutalliqa binafsihi, walahu an yuwakkil walau imra'atan. Dia bisa mentalak, ya, dengan sendiri, atau dia mewakilkannya kepada orang lain, bahkan seandainya orang lain itu adalah seorang wanita. Li'anna talaqa min haqqi zauj, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, karena talak adalah hak suami. Wa huwa yamliku an yufawwidahu ila ghairihi, dan dia memiliki kuasa untuk mewakilkannya kepada orang lain. Wal mar'atu min ahli al-wakalah, dan perempuan adalah di antara orang yang bisa dijadikan sebagai wakil. Walil wakili an yutalliq mata syaa, dan wakil yang telah diberikan pesan untuk menyampaikan talak kepada seorang wanita, dia bisa menyampaikan talak itu kapanpun. Ya, walakin akan tetapi, jika seandainya seorang suami mengatakan kepada istrinya, talliki nafsaka, kamu talak dirimu sendiri. Artinya seorang suami memindahkan hak talaknya kepada istri, talliki nafsaki, coba kamu talak sendiri diri kamu. Faqalat alal fawr, lalu seorang istri mendengar kalimat itu langsung dia menjawab, talaqtu nafsi, aku telah mentalak diriku, ya, tuliqat, maka dalam kondisi ini telah jatuh talak. Karena talak hak suami, dia bisa mewakilkannya kepada orang lain, bahkan dia bisa mewakilkannya kepada istrinya sendiri. Coba kamu talak dirimu sendiri, lalu dia berkata, talaqtu nafsi, aku telah mentalak, melepaskan ikatan dari diriku. Kalau itu langsung dia jawab, maka jatuh talak. Wa in akharat fala, tetapi kalau dia diam dan dia tidak langsung menjawab, maka tidak terjadi talak, ya, tidak terjadi apa, talak. Lalu mana dalilnya bahwa seorang suami mungkin memberikan talak itu kepada istrinya, artinya istri mentalak dirinya sendiri? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, terkait dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Terkait dengan turunnya ayat ini, ya, yang memiliki makna, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian lebih memilih kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah aku berikan talak untuk kalian. Artinya di sini Allah memberikan pilihan kepada suami. Allah memerintahkan nabi untuk memberikan pilihan kepada istri. Apakah dia ingin tetap bersama nabi, menjadi istri nabi, atau dia mentalak dirinya sendiri? Ya sudah, ya Rasulullah, saya memilih talak saja misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa suami berhak memberikan pilihan kepada apa? Kepada istrinya. Ya, oleh karenanya disebutkan di sini ada riwayat yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, ya, ketika Allah memerintahkan Nabi untuk memberikan pilihan atas istri-istrinya, maka Nabi berkata kepada istrinya Aisyah, ya, wahai Aisyah, aku akan menyampaikan beberapa hal, tapi engkau tidak perlu tergesa-gesa. Ya, hendaknya kamu bertanya kepada bapakmu. Ya. Maka ketika mendengar Nabi membacakan ayat yang tadi kita bacakan, ya, yaitu di surah Al-Ahzab, maka Aisyah berkata, "Fa fi ayyi hadza astamiru abawai?" Untuk apa aku bertanya lagi kepada ayah dan ibuku? Fa inni uridullaha wa rasulah. Tentulah aku lebih memilih Allah dan Rasulnya, dan aku lebih memilih ad-daral akhirah, kehidupan akhirat. Artinya di sini, ya, apa namanya, dipahami oleh beliau, ya, bahwasanya mungkin saja seorang suami memberikan istri hak, ya. Artinya suami memberikan hak, sebenarnya hak dia, tapi diserahkan kepada istri. Ya sudah, kalau kamu mau mentalak dirimu, talaklah. Ya, itu dimungkinkan. Ya, dimungkinkan. Kalau istri langsung menjawab, iya, saya sudah mentalak diri saya sendiri, maka jatuh talak, talak satu. Wa in akharat, tetapi kalau dia tidak segera menjawab, dia tunda misalnya, maka tidak terjadi talak. Kecuali kalau suami mengatakan taliki nafsaki mata syi'ti, talaklah dirimu kapanpun kamu inginkan, ya, maka dalam kondisi ini kapanpun sang istri mengatakan saya sudah mentalak diri saya, maka itu jatuh talak. Allah alam bisawab, para pemirsa Niaga TV, itu beberapa hal yang bisa kita bacakan, masih bersambung insyaallah. Sepertinya bab ini adalah bab yang cukup panjang, mungkin bisa beberapa kali pertemuan, ya, mungkin bisa 4 atau mungkin 5 kali pertemuan, karena pembahasannya cukup panjang, nanti akan dirinci oleh beliau poin-poin terkait dengan talak. Kami membuka kesempatan kepada para pemirsa Niaga TV di rumah, Anda bisa menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Kita mulai dari beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Apakah sah talak yang dijatuhkan ketika sedang marah? Ya. Ketika marah itu nanti bertingkatlah ya. Marah itu bertingkat. Kalau marahnya marah biasa dalam arti terjadi kesalahpahaman atau terjadi cekcok lalu dia mengucapkan kata talak, ya jatuh talak. Ya jatuh talak, emosi ya. Misalnya seseorang marah, ya dia marah kepada istrinya lalu dia mengucapkan talak, jatuh talak. Ya. Adapun hadis Nabi yang mengatakan la talak fil ighlaq, itu kalau di sini ditafsirkan dengan ikrah. Walaupun sebagian mengatakan ighlaq juga bisa dimasukkan kalau marahnya sudah sampai pada kemarahan yang sangat besar ya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tetapi umumnya ya, kemarahan yang terjadi itu ya kemarahan yang biasa. Kalau itu kemarahan yang sifatnya ya cekcok biasa, ya itu jatuh, dianggap jatuh talak. Ya dianggap jatuh talak. Ya talaknya hukum asalnya talak satu. Ya tadi ada pertanyaan lanjutan, apakah kalau sudah talak tiga itu masih bisa kembali? Masih bisa kembali dengan syarat istri tersebut menikah dulu dengan suami yang lain. Ya, nanti akan kita bahas ada talak satu, ya ada talak dua, ada talak tiga. Kalau sudah tiga kali dia mengucapkan talak satu dia rujuk. Lalu berapa waktu kemudian dia talak lagi istrinya, dia rujuk lagi. Di beberapa waktu dia talak lagi, maka itu talak tiga. Sang istri tidak boleh lagi balik kepada suaminya, kecuali sang istri menikah dulu dengan laki-laki yang lain, lalu mereka menjalani rumah tangga, lalu terjadi sesuatu talak, kalau mau balik lagi ke suami pertama bisa. Tetapi kalau tanpa menikah dengan suami yang lain, tidak bisa dia kembali kepada suami yang telah mentalaknya sebanyak tiga kali. Allah alam bissawab. Ada telepon yang masuk, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Begini Ustaz, apakah boleh kita membaca surat Fatihah sebanyak-banyaknya untuk merukyah diri dan untuk agar anak kita baik-baik terhindar dari perbuatan maksiat Ustaz? Itu saja Ibu. Satu lagi Ustaz, apakah ada dalil untuk membaca surat Al-Ikhlas 100 kali Ustaz? Surat apa Ibu? Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Iya. Itu saja Ibu. Itu saja. Iya, itu aja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu dan para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, Al-Fatihah dalam riwayat yang sahih dinamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai surah Ar-Ruqyah. Ya, surah Ar-Ruqyah. Ya, ada sebagian sahabat yang melakukan sebuah perjalanan. Ya, para sahabat ini sampai di satu tempat, kemudian mereka tidak mendapatkan jamuan di tempat tersebut, padahal mereka sebagai tamu. Lalu ketika mereka sedang duduk, tiba-tiba saja ada seorang utusan yang mengabarkan kepada mereka bahwasanya ada kepala suku mereka atau pemimpin mereka yang sakit dikarenakan terkena sengatan. Maka sahabat ini diminta untuk membacakan ruqyah, maka dibacakanlah suratul Fatihah maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala laki-laki tersebut sembuh setelah diberikan apa, dibacakan surah Al-Fatihah. Maka kisah itu diceritakan kepada Nabi, maka Nabi mengapresiasi sambil berkata, wa mayudrika annaha ruqyah, tahu dari mana kamu bahwa itu adalah ayat ruqyah. Artinya seandainya kita membacakan suratul Fatihah ya, lalu kita niatkan untuk meruqyah diri kita sendiri, ya kita baca Al-Fatihah lalu kita tiup misalnya, lalu kita usap ke seluruh tubuh kita, atau kita pegang bagian yang sakit lalu kita bacakan suratul Fatihah, wallahu alam bisawab, itu sesuatu yang diperbolehkan. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa suratul Fatihah adalah surah ruqyah. Tetapi kalau itu sifatnya permintaan, Ibu, misalnya permintaan agar anak kita sehat, agar kita dijauh, anak kita dijauhkan dari keburukan, itu lebih baik dengan doa. Ya, saya tidak mengetahui ada apa namanya, ada sunnah Nabi misalnya baca 100 kali Al-Fatihah dengan niat anak selamat. Menurut saya tidak begitu. Nabi berkata, kalau kalian menginginkan sesuatu ya, kalian sholat 2 rakaat, setelah itu kalian berdoa. Atau dalam riwayat Nabi mengajarkan cara kita berdoa, kalau kalian hendak berdoa maka angkatlah tangan kalian, lalu pujilah Allah, lalu bersalawatlah kepada Nabi, lalu mintalah apa yang kalian inginkan. Itu yang pertama. Adapun terkait dengan surah Al-Ikhlas, tentunya suratul Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa suratul Ikhlas ta'dilu thuluth Al-Quran. Dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Saya belum pernah mendengar keutamaan jika membaca 100 kali. Tetapi ada riwayat, barang siapa yang membaca 10 kali, maka dia seperti memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang pernah kita dengar. Adapun keutamaan membacanya 100 kali, saya belum pernah mendengar riwayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada penelpon yang masuk sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Bapak Maksum di Papua. Di Padang? Papua. Oh, di Papua, barakallahu fiik. Silahkan Pak Maksum. Iya, ini mau tanya, apakah kalau seorang istri sudah meninggalkan rumah selama 2 tahun, kemudian itu tanpa izin? Apakah itu masih sebagai suami istri atau setelah itu dia tinggalkan? Baik. Apakah ketika suami ditinggalkan 2 tahun itu dia mentalak istrinya? Tidak. Apa ya, artinya tidak dia talak sama sekali? Ya tidak, hanya mungkin mentalak. Artinya dibiarkan saja begitu? Iya, dibiarkan karena aku pergi dalam keadaan marah. Pergi dalam keadaan marah? Iya. Baik, itu saja Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya para hadirin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, seorang istri ya, dia harus memuliakan suaminya, mentaati suaminya, dan dia tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita untuk mendatangi masjid. Ini menunjukkan, kata para ulama, kalau ke masjid saja ya, jadi jangan kalian larang istri kalian ke masjid. Larang atau tidak melarang itu kan kaitan dengan izin. Ada istri meminta izin, saya larang. Ada istri meminta izin, saya izinkan. Nabi berkata, jangan kalian larang istri kalian untuk mendatangi masjid. Artinya kan dia minta izin. Kalau ke masjid saja harus minta izin, lalu bagaimana kalau dia keluar? Oleh karenanya saya ingin menekankan, tidak semestinya seorang istri ya yang mendapatkan masalah apapun, selama keberadaan dia di rumah tidak membahayakan keselamatan dia, tidak mengancam jiwa dia, tidak mengancam fisik dia, jangan seorang istri keluar dari rumah. Bahkan ketika dia ditalak oleh suaminya, ya, dia tetap berada di rumahnya. Ya, itu sudah kita bahas kemarin di dalam pembahasan masalah nafkah, bahwa seorang wanita yang ditalak satu dan talak dua itu masih ada di rumah, itu dalam kondisi ditalak. Ya, karena seorang wanita harus sadar bahwa dia adalah telah dimiliki oleh suaminya. Surganya, jalannya menuju surga ada pada suaminya. Apabila suaminya ridho, ya, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi kalau suaminya tidak ridho, tentunya dia berada dalam bahaya yang besar. Apalagi kalau suaminya memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur dia keluar selama 2 tahun? Tadi sudah saya tanyakan, apakah suami mentalak atau tidak? Dikatakan tidak sama sekali, ya, bahkan masih dianggap itu istrinya misalnya. Ya sudah, menurut saya ya tidak ada alasan untuk mengatakan sudah talak, ya. Tetapi betapa sabarnya itu suami, ya, selama 2 tahun dia ditinggalkan dan dia masih anggap istrinya, betapa sabarnya, ya. Artinya semestinya tidak begitu, jangan ditunda sampai 2 tahun seperti itu. Kalau memang dia masih berharap melanjutkan bahtera rumah tangganya, segera dia jemput, jangan dibiarkan sampai 2 tahun seperti itu. Ya, tetapi ini sudah terjadi, ya sudah, kembali lagi, ya, apa namanya, apa fasulhu khair, islah itu lebih baik, ya sudah, kembali saja. Kalau memang tidak merasa pernah mentalak, hukum asalnya pernikahan itu masih ada, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah yang meninggal di hari Jumat mati syahid dan dijamin, diampuni dan masuk surga? Nah, saya tidak mengetahui para pemirsa Niaga TV adanya riwayat yang mengatakan meninggal di hari Jumat itu mati syahid. Tetapi dia meninggal di hari yang baik, iya. Ya, dia meninggal di hari yang baik, betul, Jumat itu hari yang baik. Kalau memang dia meninggal di hari yang baik dan dia orang yang beriman dan bertakwa, orang yang rajin beribadah, orang yang apa, rajin melakukan ketaatan, mudah-mudahan itu sebagai alamat kebaikan bagi dirinya. Dan nanti masing-masing kita akan dihisab sesuai dengan amal ibadah yang pernah kita kerjakan. Allah alam bisawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. InsyaAllah kita ketemu lagi di waktu yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.